gitarmu. Loh, sampai ngembun. Oh, iki loh singanya. Maju mas. Ini ritme Handa Jawa Timur yang dimiliki Sera Abah Wito, satu-satunya musisi yang naik haji. tangan.